Yo, why? Big A, Boss Man. Lama musik individu baru menjadi satu. Coba dengar sound yang ada. Wala, ay, wala. Angkong dan cukur kuasa tanpa sekonca. Eh, coba dengar satu cerita ini hanya untuk membandingkan saja mana yang lebih hina atau mana yang lebih mulia. Tuti, tukang tipu yang jelas tak tahu malu. Uang rakyat dipakai, sogokan dipakai. Bajak, bajak, terus dibajak. Tak peduli hak asasi, yang penting bisa beli nasi. Bicarakan tentang gembel-gembel sejenis gak? Apakah mereka hina, apakah mulia? Pikirkan di akhir saja. Gembel-gembel memungut sampah, mencari nafkah, mengumpulkan rosok ada sampah. Kesampingkan beban yang penting dapat bayaran. Bukan hasil sogokan, curian, jual produk pajakan. Hai pemungut sampah, hatimu lebih mulia. Balikan. Sempurna lagi, berkuasa tanpa sekonsa. Aja tomir, terbelalak mata kita. Melihat apa yang terjadi di kota kita. Harga diri sudah tak lagi menjadi hal yang utama. Bandung, Jakarta, atau kota-kota urban yang lainnya sudah mulai kehilangan aura, terkikis habis. Menyisakan sikap pesimis, individualistik semakin terlihat jelas. Awas, awas, awas. Balikan.